Kami bersyukur, kami berterima kasih, ya Tuhan. Dalam kasih-Mu yang tak terbilang, Kau datang. Mati di Bukit Golgota seakan tanpa daya. Entah berapa banyak catatan peristiwa yang luar biasa Kau lakukan. Lima roti, dua ikan, 5.000 orang kenyang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, bahkan yang mati bangkit, hidup. Namun seluruh mulut berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Itulah yang Kau terima, membawamu ke Bukit Golgota. Menjadi pelajaran penting bagi kami. Betapa gairah diri, itulah iman percaya kami. Bukan mengabdi pada ilahi. Menyangkal diri bukan kesukaan kami. Menyangkal-Mu itulah pilihan kami. Hingga pagi itu murid-Mu tersentak. Melihat kubur itu kosong. Kau tidak tetap di sana. Karena memang Kau tidak ada di sana. Kau sudah bangkit, ya Yesus Kristus Tuhan. Dan itulah yang Kau katakan untuk menjawab tiap gugatan agama. Ketika para imam ahli Taurat bertanya, apakah tandanya Engkau anak Allah? Dan Engkau berkata, tandanya adalah tanda Yunus. Kebangkitan itu. Itu lebih dari apapun yang kami tahu, lebih dari apapun yang kami harapkan. Karena disanalah kematian tak lagi berdaya, maut tak lagi bersengat, kini kami hidup, hidup. Di dalam kematian-Mu, hidup. Di kebangkitan-Mu. Ajari kami Tuhan. Supaya kami tahu bagaimana memahami-Mu dengan jeli. Ajari kami Tuhan. Supaya iman bertumbuh dengan tepat. Betapa kuasa kebangkitanlah yang membuat para rasul-Mu menjadi kuat. Teraniaya. Tercambuk. Bahkan duri yang terus bertahan menyakitkan luar biasa pada Paulus. Tak lagi membuat ia gentar dan berteriak. Di kelemahanku nyatalah kekuatan-Mu. Kematian tak lagi gentar. Petrus menatap dan berkata, bagiku lebih baik taat kepada Allah daripada manusia. Jika Engkau ingin mengambil nyawaku, ambillah. Karena hidupku tak bisa Kau ambil, Tuhan memberinya. Mati tersalib. Kepala di bawah. Petrus justru berseru, aku tidak layak. Ini terlalu mulia. Yakobus ditebas oleh parang tajam, mati muda. Yohanes terbuang di Patmos. Sendirian di hari tua. Tapi tak satu pun keluh kesah ada pada mereka. Tradisi gereja mengajarkan langkah Thomas jauh. Sampai keluar tanah kelahiran. Mati terbunuh, terhormat. Itu yang dirasakan. Stefanus tak pernah menyesal. Percaya pada Tuhan sekalipun karena itu dia dirajam batu. Hingga kematian menjemput. Karena semua mereka tahu Di kematian ada kehidupan. Itulah seharusnya iman kami. Karena itu di Paskah subuh ini ya Tuhan, tolong kami untuk mengerti, supaya kami sungguh-sungguh menyadari pemahaman iman yang sejati itu. Dan hidup kami boleh menjadi seperti hidup yang Tuhan kehendaki. Berkati kami dalam perenungan kami. Firman-Mu memurnikan kami, menguatkan kami, menatap kami untuk tak lagi takut pada kematian. Karena di sana hanya ada kehidupan jikalau kami di dalam Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami memohon belas kasihan Allah. Terpujilah Tuhan kami. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. 2 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai 13. 2 Timotius pasal 2, 8 sampai 13 akan menjadi pokok pikiran kita. Saudara memberikan pembatas di sana lalu menyelipkan selipan Alkitab. Buka juga Filipi 1 ayat 21. 2 Timotius 2, 8 sampai 13. Saya baca 8, saudara-saudara baca 9, kita bergantian hingga selesai. Lalu kita sambung kepada Filipi 1 ayat 21. Kita akan mulai 2 Timotius 2. Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan di dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Filipi 1:21 kita baca sama-sama. Satu, iya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara yang kekasih, kalau kita membaca Alkitab, kita menelusuri dengan teliti, kita akan terkejut. Menemukan hidup di balik kematian bukan saja misteri besar, tetapi juga harga yang tak mungkin terbayar. Itulah kesejatian Paskah. Karena itu Paskah harus dipahami dengan benar, tak sekedar euforia, kegembiraan-kegembiraan kosong yang berlebihan, namun kehilangan makna dalam pemahaman. Saya agak khawatir dan memang gereja sedang kesana. Hati-hati, dalami, imani, ini yang penting bagi orang percaya. Peringatan Yesus menjadi sangat serius, banyak dipanggil, sedikit dipilih, dan itu selalu mengganggu saya. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita memikirkan bagian ini, waktu kita memperhatikan, itu sebab sebagai gereja kita belajar untuk tepat terarah dalam jalan kita. Di Jumat Agung kita merenung akan kematiannya. Jumat Agung bukan Paskah. Saya mendapat beberapa ucapan pada Jumat Agung, selamat Paskah. Saya tidak mengerti apa yang ada di benak orang Kristen. No. Beda setengah mati. Jumat Agung membuat engkau merenung, menangis karena tindakan salah kita. Kedukaan mendalam di sana. Paskah bukan Jumat Agung. Paskah juga tetap membuat kita menangis, tapi dalam nada sukacita karena Dia sudah bangkit dari mati. Bagaimana orang Kristen bisa mencampur aduknya? Itu sebab Jumat Agung kita ikuti dengan perjamuan kudus, dan saudara tidak akan menyanyi dengan tepuk tangan di sana. Paskah kita akan melakukan itu. Karena ada nada sukacita. Kalau kita tidak mampu membedakannya, bagaimana kita mampu menghayatinya? Itu persoalan sederhana, saudaraku. Kalau engkau tidak mampu, bagaimana bersikap bertemu orang tuamu dan kawanmu, lalu kau pukul rata? Kalau kau bertemu orang tuamu Tidak ada santun seperti saja seakan temanmu itu tak baik. Tapi kalau kau ketemu temanmu seakan-akan itu orang tuamu, itu terlalu formal, bukan? Kau harus tahu dengan siapa kau berbicara supaya kau bisa menempatkan diri dengan tepat. Dan itulah hidup kita. Seharusnya ini menjadi perenungan kita. Karena itu kita terus menjelajah, memikirkan berbagai aspek dalam berbagai pergumulan-pergumulan kita. Dari Adam, kita adalah manusia yang mati di kehidupan. Mati di kehidupan. Kejadian pasal 2 ayat 7 menceritakan bagaimana manusia diciptakan Allah. Seakan-akan ada gambaran dua tahap dalam satu kesatuan. Usai manusia diciptakan, Allah menghembuskan napas hidup, maka hiduplah manusia itu. Apakah ketika Allah menciptakan manusia, manusia mayat atau tidak hidup? Pasti hidup, tidak mungkin tidak. Sehingga dua bagian dalam satu kesatuan yang tak bisa disamakan dan tak bisa dipisahkan menjadi gambaran keunikan hidup manusia. Manusia hidup bukan hanya hidup, tetapi napas Allah yang menghidupkan membuat manusia mengerti Allah. Binatang tidak. Karena manusia tidak dihembuskan napas hidup kepadanya. Nefas. Yang membuat manusia hidup dalam pengertian hidup yang teologis. Tetapi ini tidak ada kaitannya untuk berkata. Binatang, bedanya dengan manusia. Manusia punya roh, binatang tidak. Baca Alkitab, pengkhotbah berkata, roh binatang kembali kepada penciptanya. Alkitab tidak mengajarkan kita trikotomi. Manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi Alkitab juga tidak mengajak kita untuk melihat dikotomi. Hanya tubuh dan jiwa. Alkitab membuat kita belajar totalisme pengertian keutuhan kemanusiaan. Saudara-saudara, pada waktu kita mendalami memikirkan ini, maka kita akan menemukan satu paket kebenaran yang luar biasa. Napas hidup adalah kualitas hidup yang berbeda antara manusia dan Allah. Manusia dan binatang. Binatang hidup, tetapi tidak dihembuskan napas Allah. Membuat dia tidak mampu berkomunikasi dengan Allah. Nilai rohani itu tidak ada pada binatang. Manusia dihembuskan napas hidup, membuat dia mengenal Allah. Dan manusia hidup karena napas Allah yang hidup ada pada dia. Persekutuan dengan Allah. Pada waktu manusia memakan buah itu, manusia disebutkan, jangan makan, kau makan mati. Kejadian 2:17, 3:24. Tetapi kemudian manusia memakan buah itu dan manusia itu mati. Tapi mereka mati di dalam kehidupannya. Mereka tidak mati kehilangan nyawanya. No. Lalu apanya yang mati? Kita sering menyebut mati rohani. Bukan saja mati rohani, tapi juga mati jasmani. Hanya saja mati bukan saat itu tapi berproses. 1000 dari era Adam, 120 nanti sesudah era Nuh, 70 dan lebih sedikit 80 sekian. Lebih kesulitan itu kata Musa. Maka tahulah kita, hidup itu sudah tidak lagi menjadi milik manusia. Pertama, manusia mati karena terpisah dari Allah. Kedua, keterpisahan mencabut kekekalan, mengakibatkan manusia tidak kekal. Maka manusia telah mati dalam kehidupannya. Yeskiel mendapat penglihatan dan merdubuat secara hebat. Israel seperti tulang belulang, kumpulan tanpa daya, kumpulan tanpa nyawa. Tapi datanglah firman Allah dan berkata, bangkitlah hai tulang-tulang. Dan aku kemudian melihat tulang belulang itu diisi oleh urat daging dan kemudian mengalir darah. Dan mereka hidup. Yeskiel mendapat penglihatan yang hebat untuk menggambarkan kebangkitan Kristus kelak ratusan tahun kemudian. Persis gambaran tulang belulang yang menumpuk dan engkau melihat tidak ada kehidupan dan kengerian di sana yang itu tersisa. Kengerian karena tulang bukan mayat lagi. Mana mungkin ada hidup. Tidak ada daging di sana. Tapi Tuhan menembuhkan urat itu. Lalu ada jalur di mana katanya nadi lalu menjadi darah, daging dan bertumbuh jadi manusia yang luar biasa. Itulah gambaran kebangkitan. Kita hanya tulang belulang. Bukan orang mati mayat tanpa nyawa. Ingat, tulang belulang. Lebih daripada sekedar mayat. Tak berwujud. Sehingga kematian digambarkan pada kengerian yang paling ngeri. Sisa yang paling ujung. Tulang belulang itu. Saudara-saudaraku yang kekasih. Wahyu 3 ayat 1 menggambarkan kepada kita. Jemaat di Sardis sebagai jemaat yang hidup, yang mati selagi hidup. Ini ironis. Maka waktu jemaat Sardis dikatakan, engkau sudah mati selagi engkau hidup. Jemaat artinya gereja bukan? Yang kenal Tuhan, yes. Jadi jemaat itu mati selagi hidup, yes. Apakah mereka tidak kebaktian? Kebaktian. Apakah mereka tidak percaya Yesus? Percaya. Dengan mulutnya. Tetapi hidup mereka penuh dengan percabulan. Hidup mereka melakukan banyak kebiasaan kafir. Dan Allah berkata, engkau mati selagi engkau hidup. Hai Sardis. Jadi jangan engkau pikir yang mati itu hanya orang bukan Kristen. Hanya orang yang tidak ke gereja. Gereja pun banyak puing-puing sisa. Tulang belulang di dalamnya. Mati selagi hidup. Bahkan kita mati selagi kita berteriak, aku hidup. Sebetulnya kita mati. Kami Kristen, sebetulnya engkau bukan. Tahukah engkau apa yang kau ucapkan? Saya kira perkelahian gereja tidak akan pernah berhenti. Karena kita banyak sekali kurang untuk menghayati keutuhan keseluruhan pemahaman keimanan. Seharusnya kita beriman teguh, tinggi, kuat, dengan rendah hati yang luar biasa. Dan punya kasih yang hebat. Membuka ruang untuk mengerti orang lain. Tidak menghakimi, tetapi tidak kompromi. Saya selalu rasakan sulit setengah mati. Kita cenderung ekstrim ke kiri atau ke kanan. Kalau sudah kemudian mengasihi dalam tanda petik, malah jadi kompromi. Kalau sudah tidak kompromi, jadi menghakimi. Ini selalu tidak mudah, bukan? Itu sebab menemukan intisari kekristenan menjadi pencarian yang sangat sulit. Hidup di kematian atau hidup atau mati selagi hidup. Ini menjadi pertanyaan serius kita. Nah, jadi manusia sudah mati karena terpisah dari Allah. Dan hidup hanyalah fenomena kesementaraan. Ditelan waktu, tersayat, mati. Dan hanya menjadi tulang belulang. Hidup adalah fenomena kesementaraan. Siddhartha Gautama menggumuli tentang hidup. Dalam pencariannya ia linglung lalu berkata, apa itu hidup? Ia mengatakan hidup itu semu. Hidup adalah sebuah perjalanan panjang. Lingkar yang bergerak. Mati, hidup. Mati, hidup. Mati, hidup. Bilakah itu berujung? Jika kemudian hidupmu sudah melakukan yang baik dengan lengkap, maka engkau akan keluar dari lingkar itu. Nirwana. Nirvana. Dari fana itu engkau keluar, engkau masuk menjadi hidup yang kekal. Itu Buddhism. Menjawab apa itu hidup. Pada waktu Konfucius ditanya oleh muridnya, guru, engkau mengajarkan segala sesuatu pada kita. Bahwa hidup harus begini dan begitu. Beritahukan kami apa itu kematian. Kalau Siddhartha Gautama menyambung hidup dan mati sebagai siklus yang tidak berhenti, terus berputar. Maka Konfucius menjawab muridnya, muridku, hidup saja belum selesai kita gali. Bagaimana engkau bertanya tentang kematian? Konfucius orang besar, orang jujur. Aku belum pernah ke sana dan aku tidak mengetahuinya. Saya kagum pada Konfucius, saya kagum pada Siddhartha Gautama dalam pencariannya. Dan maafkan saya jengkel dengan orang Kristen. Yang seringkali terlalu sok tahu dengan apa yang dia tidak tahu. Andai kata saja, semua kita mau belajar menggali Alkitab itu. Mungkin kita akan punya sedikit rasa gentar dan takut. Dan hati-hati dalam tiap kita melangkah dalam hidup ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, hidup dan mati bukan perkara sederhana. Menemukan pemahamannya perlu penggalian yang mendalam. Apakah kita orang yang mati di kehidupan? Atau kita sudah menemukan hidup di kematian? Pertanyaan serius. Oleh karena itulah pentingnya kita menyibak misteri ini. Hidup yang hidupkah kita atau seperti Sardis? Kita mati dalam hidup ini. Oleh karena itulah saudara-saudaraku, peringatan penting muncul di Alkitab. Dan saya kira mesti menjadi pembelajaran buat kita. Ketika Yesus sendiri berkata, tidak setiap orang menyebutku Tuhan, Tuhan. masuk dalam surga. Menyebut Yesus Tuhan tidak tentu masuk surga. Saya pakai kalimat ini dengan bahasa yang sederhana. Tidak semua orang Kristen masuk surga. Saya pakai lebih sederhana lagi. Tidak semua orang yang rajin ke gereja itu masuk surga. Mereka menyebut, mereka berdoa, mereka menyanyi. Tidak. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Orang yang hidup. Hidup yang melakukan kehendak Bapa. Orang yang hidup tapi mati. Pasti dia tidak lakukan kehendak Bapa. Nah itu disebut mati selagi hidup. Tapi orang yang hidup di dalam hidup itu adalah orang yang melakukan kehendak Bapa itu. Maka dengan mudah kita akan tahu hidup kita bukan. Ya ukur sendiri saja. Perlu keberanian untuk membelah diri. Kalau mau hakim, hakimilah dirimu. Jangan yang lainnya. Kalau mau membedah, bedahlah dirimu. Jangan takut karenanya. Biar engkau menemukan ketelanjanganmu supaya engkau tahu di mana sesungguhnya engkau. Lalu Yesus berkata, ada yang berkata, aku membuat mujizat dalam namamu, mengusir setan dalam namamu, bernubuat dalam namamu. Tapi Yesus berkata, enyahlah engkau, pembuat kejahatan. Aku tidak kenal engkau. Gereja harus terus belajar itu. Bergairah pada Injil itu. Bukan sekedar fenomena itu. Pada hidup itu, pengabdian itu, melakukan kehendaknya itu. Bukan sekedar nubuat, bukan sekedar mujizat itu. Matius 7 begitu kentalnya. Itu sebab kita harus belajar terus. Saya tidak pernah puas dengan apa yang saya kerjakan. Dan tidak akan pernah puas. Itu selalu saya ucapkan. Saya belajar puas dengan berkat Tuhan dalam hidupku. Thanks God. Lebih dari apa yang aku mau. Lebih dari apa yang cukup. Tuhan baik. Dan aku belajar bersyukur untuk itu. Tapi aku tidak akan pernah puas melayani dia. Aku tidak pernah merasa terlalu baik. Itu sebab aku mau terus dan terus dan terus dan terus melayani dia. Saudara-saudara, ini perkelahian dalam diriku. Belum sepenuhnya aku melakukan apa kehendak Bapa-Ku. Masih banyak hidupku adalah kehendakku. Dan aku berkelahi dengan itu. Tuhan tolong aku. Itulah doaku. Maka saudara-saudara, manusia Kristus hidup di kematian. Manusia Adam mati di kehidupan. Paulus bergambar dalam 1 Korintus 50:22 sampai 20 sampai 22. Apa dikatakannya? Sama seperti satu Adam, seluruh manusia mati dalam dosa. Tapi karena satu Kristus, manusia dibangkitkan dari dosa. Karena itulah Paulus memberikan gambaran kepada kita dengan begitu kentalnya. Sebelum kita masuk ke dalam ayat 8 tadi, dia menggambarkan bagaimana prajurit itu dikatakan berjuang tidak memusingkan dirinya. Dia tidak pusing, mau dapat gaji berapa, bonus berapa, enggak pusing. Yang dia tahu, komandan bilang maju, maju. Dan dia akan berkelahi. Saya suka nonton film. Film perang salah satunya. Satu falsafah yang saya selalu kagumi. Dalam tiap dialog yang ada. Ketika tentara maju lalu berkata. Sersan. Kita dikepung. Kita hanya 10. Musuh datang 1000. Sersan hanya berkata. Mari kita pikirkan. Bagaimana memenangkan pertempuran. Kita harus lari. Tidak. Ini perintah. Karena mereka diperintahkan maju untuk menyelamatkan. Ada satu sandera penting. Tapi yang dihadapi 1000 mereka cuma 10. Mereka maju. Film perang selalu menceritakan mereka menang. Tapi mungkin juga mereka mati. Tapi mereka tidak menyerah. Kadang saya berpikir. Bagaimana menemukan orang Kristen seperti itu. Yang tidak pernah menyerah. Untuk Kristus Tuhannya. Kita hanya mau mengambil keuntungan. Dari sang komandan. Prajurit tidak. Maka disebut prajurit. Kita hanya mau mendapat apa yang kita inginkan dari komandan. Prajurit kah? No. Petani berkeringat untuk menanam padi. Dan Alkitab berkata, mereka yang pertama berhak untuk panen itu. Tapi kita mau panen, tidak mau menanamnya. Bagaimana hidup yang bertanggung jawab? Itu ungkapan-ungkapan menggambarkan aktivitas dan nilai yang ada dalam dunia. Bayangkan nilai surgawi jauh lebih tinggi lagi. Tapi yang rendah saja kita tidak punya. Bagaimana bayangkan surga itu? Saudara-saudaraku, ini akan menjadi pergumulan serius kita. Kristus Tuhan itu telah mati. Dikatakan Paulus, ingatlah ini Yesus Kristus yang telah mati, bangkit dari antara orang mati, dilahirkan kembali. Ya, kita telah lahir datang sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan kepadamu. Dia yang datang, Raja yang kekal. Dia Kristus telah mati untuk menebus dosa, menghidupkan manusia yang mati supaya punya hidup di dalam hidupnya. Ingat, semua kita hidup di sini. Itu sebab kita bisa datang ikut Paskah ini. Tapi maafkan saya, tidak semua kita hidup di hadapan Kristus Tuhan itu. Siapa? Saya tidak tahu. Tapi saya berharap semua kita orang yang hidup. Dan hidup di dalam Kristus itu. Tentu itu mimpi kita, bukan? Itu mau kita. Itu iman kita. Itu gairah kita. Lebih dari apapun. Maut, kematian tak lagi menakutkan. Apalagi soal sakit, penyakit, urusan kecil itu. Kalau engkau beriman. Kalau engkau orang Kristen yang sungguh. Karena itu mulai menatap jauh ke depan lagi. Belajar mengerti iman yang sejati itu. Menemukan prinsip-prinsip penting itu. Supaya kuat tangguh di tengah zaman yang bengkok ini. Saudara-saudara. Kristus telah mati untuk menebus dosa. Menghidupkan manusia yang mati selagi hidup. Supaya manusia punya hidup di dalam matinya. Kristus yang mati telah hidup ditandai dengan kebangkitannya. Sehingga dia hidup di kematian. Karena dengan kematian dia mengalahkan maut. Ia mengalahkan dosa. Bagaimana cara dia mengalahkan dosa? Dia memenuhi tuntutan murka Allah. Itu sebab selalu ingat, Yesus tidak melepaskan manusia dari kuasa setan, tidak. Yesus tidak melepaskan manusia dari hukum setan, bukan, dari hukum Allah. Setan tidak bisa apa-apa. Ingat selalu, setan cuma bisa menggoda, menyesatkan kita supaya masuk dalam barisannya, sama-sama mati di hukum Allah. Tapi karena cinta Yesus yang luar biasa. Dipenuhinya murka Allah. Tuntutan hukum Allah. Dia mati ganti kita. Ingat kemarin saya sudah bilang. Itu sebab dia berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Bapaknya meninggalkan dia. Ia terpisah dari bapaknya. Supaya kita yang terpisah dari Allah itu dipersatukan. Dipersekutukan. Hiduplah mengikut Kristus itu. Bukan setan dengan segala godaannya. Seharusnya kita tidak lagi bodoh. Tapi heran sekali. SD 6 tahun. Perubahan pengetahuan kita luar biasa. Tambah SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Kuliah 4-5 tahun. Kita menjadi pinter hebat setengah mati. Tapi beriman 12-20 tahun. 25 tahun tidak membuat kita berubah banyak. Camkan itu. Perilaku kualitas hidup itu. Pemahaman itu. Ini yang harus kita bangun, saudara. Sehingga kalau kita belajar merekonstruksi seluruh pengertian, pemahaman supaya kita bisa berbuat yang lebih seperti apa yang Tuhan kehendaki. Menemukan keutuhan, mutiara pelayanan itu. Kita menaruh moto yang manis di sekolah kita. Iman yang tinggi, apa ilmu yang tinggi, iman yang teguh, karakter yang terpuji. Mudahkah? Mudah bikin slogannya. Sulit untuk mewujudkannya. Karena saat itu ditaruh, banyak guru karakternya tidak terpuji. Saat itu ditaruh, banyak murid yang kacau balau dalam hidupnya. Akhirnya, dari tiga itu yang bisa diukur dengan jelas. Ilmu tambah tinggi, tapi iman tidak tentu teguh. Apalagi karakter yang terpuji. No. Jangan buang waktu jadi Kristen. Ayo kita berpacu di tiga konsep nilai itu supaya kita berkuat, apa menjadi kuat di hadapan dan mengikut dia. Kristus mati, dia hidup. Dalam matinya dikalahkannya semuanya. Dalam matinya Petrus berkata, dia memproklamisikan Injil kepada orang-orang yang tidak taat zaman Nuh. Hei kau yang tidak taat zaman Nuh. Untuk inilah Nuh mau membuat bahtera, ia mendapat selamat itu. Tetapi engkau semua, engkau dihukum karena itu. Karena engkau menolak Kristus itu. Itu bukan penginjilan kepada orang mati. Tapi memproklamasikan Injil sebagai gambaran kepada orang sebelum Kristus. Yang tidak taat kepada suara Tuhan, suara Nabi. Mereka melawan itu. Kristus hidup di kematian salib. Dia mematikan sengat maut. Sehingga maut tak lagi punya sengat. Dan Paulus dengan gagah berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Saya selalu kalau bicara Paulus, saya selalu terobsesi dengan logika-logika yang begitu tinggi. Tapi iman yang begitu teguh. Warna hidup yang begitu luar biasa. Tidak ada derita yang bisa mencegah langkahnya. Seringkali kami kehabisan akal, tetapi tidak putus asa. Terhimpit, tetapi tidak binasa. Saya tidak bisa membayangkan itu. Itu iman Kristen. Karena itu mari kita nyatakan dia. Di dalam pengenalan yang benar. Dari doa kita. Dari pujian kita. Dari khotbah kita. Dari hari-hari hidup kita. Ini menjadi perlu saudara yang kekasih, bagaimana kita bertumbuh kembang di sana. Bagaimana dia menemukan kehidupan di kematian. Dia mati supaya kita hidup. Maukah kita mendapat hidup dengan mati lebih dulu? Itu bukan selera kita. Kita mau orang lain mati supaya kita hidup. Itu sebab untuk mempertahankan hidup, kita mematikan orang lain. Yaitu perang. Supaya saya hidup, bunuh yang lain. Supaya saya sukses, habiskan yang lain. Yang lain mati, yang penting saya bertahan. Hidup kita menjadi barbar dan mengerikan. Padahal semangat Kristus Tuhan kita. Aku tidak apa mati. Dalam matiku, aku memberi hidup kepadamu. Tidakkah semangat yang sama harus mewarnai kita? Kita tidak akan pernah mati bisa menghidupkan orang lain. Tapi biarlah kita mati supaya kasih Kristus itu nyata dalam hidup ini. Karena itu saudaraku yang kekasih, Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus. Karena Paulus hidup, tidak mati. Dia hidup, yang hidup, maka hidup untuk Kristus. Dan mati adalah keuntungan, karena bagi dia mati bukanlah sengat maut. Itu adalah keuntungan karena aku boleh menyelesaikan kehidupan. Itu hanya panggilan Bapa saja. Maka kebangkitan berkumandang kuat, membuat kita gagah luar biasa. Hidup di kematian. Karena itu seharusnya kita tidak perlu takut mati, bukan? Dokter mau bilang apapun, berapapun umur kita, terserahlah. Saya tidak bisa umur panjang, kata dokter, tinggal sekian bulan. Emang kenapa? Berterima kasihlah pada dokter yang memberitahu umurmu tinggal beberapa bulan. Sehingga kau ditolong untuk tahu bekerja lebih cepat dan lebih banyak lagi. Bukan cengeng dan menangis. Saya pikir ini semangat Kristen yang harus kita kembangkan. Hidupku tinggal sekian lagi. Aku akan berlomba dengan waktu menyuarakan Injilnya. Saudara, ini penting. Saya bersyukur kepada Tuhan yang baik itu. Saya pernah kehabisan uang mengurus keluarga. Tapi tidak menjadi miskin karenanya. Saya pernah sakit karena melayani dia. Dan bahkan sampai sekarang, saya bersyukur pada Tuhan. Saya bisa bergaul dengan sakit dan menikmatinya. Enggak ada yang salah. Tuhan terlalu baik dalam hidup ini. Dan tidak akan ada satupun membuat aku berhenti untuk tidak melayani. Demi Tuhan yang hidup. Jangan main-mainkan hidupmu, saudaraku. Jangan bermain-main dengan dosa. Sebelum engkau teraniaya dan habis di sana. Jangan bermain-main dengan dosa. Karena satu kali engkau bermain, engkau akan terikat. Dan tak bisa lari dari sana. Sujud kepada Kristus Tuhanmu. Di luar Kristus, engkau hanya alat mainan setan. Dengan Kristus, engkau bisa mengalahkan setan. Jadi kalau engkau berkata, aku percaya pada Kristus, akan kulihat hidupmu. Engkau mainan setan, atau setan yang kau permainkan? Sederhana sekali. Jadi tidak perlu kau berteriak, aku laskar Kristus. No. Petrus pernah melakukan kesalahan sama. Aku tidak akan menyangkal engkau. Yang lain boleh goncang. Sebelum member kokoh, 3 kali engkau menyangkal aku. Penyangkalan Petruslah menjadi kebangunan bagi ayam untuk berkokok. Ironis ya. Saya selalu mengatakan Petrus membangunkan ayam untuk berkokok. Dan kokok ayam punya satu makna. Petrus, engkau pembohong. Saudara-saudara, apa yang kurang dari seorang Petrus dan semangatnya? Ayo jadi orang Kristen yang teliti. Kita perbaiki satu-satu. Gak ada kita bim-salabim bisa berubah total. Tetapi kalau tidak mau berubah dari yang kecil, kapan bisa? Gak mungkin itu. Saya selalu suka Alkitab, kalau kau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kesetiaan dalam perkara yang besar. Kita ini mau pelayanan selalu, mau hebatnya, mau jagonya, mau luar biasanya. Semua orang mau jadi pembicara, semua mau menjadi pembicara top. Tapi belajar gak mau. Saya kadang-kadang gak ngerti. Jangan mimpi dipakai Tuhan. Kalau kau tidak punya mental kesetiaan untuk mau belajar sungguh-sungguh. Omong kosong itu. Dan orang yang mau belajar selalu mau susah. Orang yang mau belajar, dia bayar harga berapapun. Belajarlah baik. Dengan belajar memahami temanmu. Belajarlah baik. Dengan baik pada temanmu. Maka dengan itu, nyatalah kuasa hidup itu ada di hidupmu. Kuasa kebangkitan Kristus itu. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, aku Paulus menderita malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tapi firman Allah tidak terbelenggu. Aku Paulus sabar menanggung semuanya bagi orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Saya kagum pada paham Paulus. Pada waktu dia melayani banyak orang, dia tahu tidak semuanya pilihan. Tetapi dia tidak berhenti. Sehingga sekalipun ada penolakan, dia tetap dan terus berkarya. Mungkin dari 1000 yang mendengar dia khotbah, 10 yang sungguh-sungguh. Tidak mengapa. Ia tidak mencari 1000. Tapi dia berdoa orang pilihan Allah itu bisa datang dan dikenalinya. Ia bersyukur untuk Timotius. Ia bersyukur untuk Timotius. Ia mengenal Eunike. Ia mengenal Louis. Ibu dan nenek Timotius. Ia berteriak pada Filemon, terima Onesimus. Wow, hidupnya limpah. Dan dia selalu berkata pada umat itu, kau tahukah kepuasanku? Kalian surat hidupku. Kutanamkan pada diriku. Kalau sampai aku mati sebagai pendeta, tidak muncul generasi penerus yang boleh punya sukacita, kekuatan yang sama, pemahaman, dan gairah melayani Tuhan. Maka aku akan malu menghadap dia. Kalau dia izinkan aku mendirikan sekolah, tidak peduli berapa, itu urusan dia. Kalau dia izinkan aku mendirikan media, tidak peduli sampai mana, itu urusan dia. Kalau Tuhan izinkan aku jadi pendeta, tidak peduli ada bisa bangun gereja berapa, itu urusan dia. Peduliku satu, supaya jangan sampai ia panggil aku ketika tanganku ini masih hampa. Aku rindu jiwa itu, orang pilihan Allah itu dipercayakan. Dan aku bisa berkata, Tuhan, ini yang kau percayakan. Ini yang kau suruh ku kerjakan. Dan aku boleh menghadap dia. Saya cemburu pada Paulus dalam kemurnian batinku. Saya cemburu kepada Paulus, betapa luar biasanya dia. Saya cemburu pada semangatnya, saya cemburu pada gairahnya. Pengetahuan yang tinggi tak membuat dia tinggi hati. Berapa luar biasanya dia. Keterkenalan masa lalu yang hebat tak membuat kakinya melangkah berhenti hanya karena kapal pecah, teraniaya dan masuk penjara. Ia maju terus. Kebangkitan itu telah menjadi kekuatan yang tak terbilang. Paulus telah menjadi pemenang. Maut adalah keuntungan. Betapa hebatnya saudaraku yang kekasih. Kematian Kristus di atas kayu salib adalah gemah kehidupan yang kekal. yang bahkan didapatkan pertama kali oleh penyamun yang di sampingnya. Diikuti oleh kepala pasukan kafir yang menyebut dia sungguh anak Allah. Memalukan? Yes. Kenapa, Pak? Yang bisa kita lihat dengan mata kita, kuasa kebangkitan pertama justru jadi milik si penyamun, penjahat itu. Diwariskan justru kepala pasukan yang kafir itu. Bukan ahli Taurat. Bukan para imam. Pikirkan itu. Bukan penghuni bait Allah. Bukan mereka yang pulang pergi ke sinagoga. Ironisnya, bahkan murid-murid pun ada barisan menyusul. Murid-murid mengikut. Itu yang kita bisa lihat dengan mata telanjang. Karena murid mengalami gegap gempita itu sesudah kebangkitan Kristus. Tapi dua orang ini disalib sudah mengeluarkan pengakuan yang hebat. Anugerah yang luar biasa sekaligus tamparan kepada gereja supaya tidak ponga. Tidak penting siapa engkau. Aktiviskah? Jemaat biasakah? Bahkan mungkin penjahatkah? Tapi penting siapa yang lebih dulu untuk bersikap benar di hadapan Tuhan. Tidak penting saya pendeta atau bukan. Tapi penting apakah aku mendengar suaranya dan melakukan kehendaknya. Tidak penting berapa banyak aku khotbah dan berkarya. Tapi penting berapa dalam aku berserah kepada dia. Supaya kuasa kebangkitan itu nyata. Dan tidak lagi ada yang kita takutkan, saudaraku yang kekasih. Karena itu, hidup di kematian adalah semangat hidup untuk Kristus. Mati terhadap dosa, maka hiduplah kita di hidup ini. Hidup di kematian adalah semangat menyerahkan hidup hanya untuk Kristus. Dengan segala konsekuensinya. Sangkal dirimu, pikul salibmu. Jangan cengeng lagi. Jangan terus-menerus menjadi Kristen susu. Yang hanya mau susu cair, yang hanya mau enak, yang hanya mau apa yang kau inginkan. Belajarlah menjadi Kristen yang dewasa. Memakan makanan keras, kadangkala mematahkan gigi kita. Tapi membuat kita terlatih dan harus hati-hati. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah. Hanya khotbah yang mengatakannya. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus. Beberapa lagu saja yang menjanjikannya. Tuhan berkata, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Lewati kematian, dapatkan kehidupan. Nun jauh di sana, Daud dalam iman berkata, Tuhan gembalaku, tak akan takut aku. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman dan bayang maut, karena gadanya dan tongkatnya menyertai aku. Wow. Begitu hebatnya si manusia perjanjian lama itu. Itulah iman percaya. Membuat kita menerobos misteri waktu. Lebih lagi kita si manusia perjanjian baru. Harusnya kita ekstra daripada mereka. Hidup di kematian adalah melepas hidup di kekinian. Hidup bernuansa dunia demi hidup untuk Kristus Tuhan. Artinya kita mesti berani mengurai diri dan terpisah dari gaya hidup dunia ini. Beranikah? Itu pertanyaan yang menarik, saudaraku yang kekasih. Karena itu saya harap sebagai orang tua, mari kita pacu anak-anak remaja kita, anak-anak muda kita, tidak menjadi orang cengeng dalam hidupnya, tapi menjadi orang yang teguh dan beriman. Tidak sekadar berteriak apa yang diinginkannya, belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kepada anak-anak muda, dengarkan kalimatku. Engkau selalu cinta dirimu. Itu sebab engkau selalu mau apa yang kau mau. Dan engkau akan selalu anggap orang tua tidak mengerti engkau, bukan? Apalagi tentang Tuhan. Mengerti orang tua yang kelihatan mata saja kita susah. Apalagi Tuhan yang jauh di sana. Omong kosong engkau mengenal dia dan mengerti dia. Dan kita pun jemaat sama. untuk mengerti sesama saja kalau kita tak mampu. Bagaimana kita bisa berkata, mengerti dia yang tak kelihatan mata. Kalau untuk bagian sederhana, tugas dan kewajiban saja kita tidak mampu. Bagaimana mungkin kita bisa memikul salib itu dan mengiring dia. Omong kosong. Ayo kita ukur diri kita. Supaya kita menemukan gairah kebangkitan itu. Kecenderungan hidup kita yang serba mau mudah dan serba mau murah membuat kita menjadi celaka. Saudara. Kita memang menjadi masyarakat yang konsumtif. Semua penawaran datang, ambil. Kita menjadi masyarakat yang dimanjakan. Kita akan membayar mahal untuk sebuah servis yang hebat. Sayangnya, waktu kita gereja, kita juga menggugat hal yang sama. Kita mau mudah, kita mau murah, kita mau yang cocok dengan selera kita. Melayani pun kita jadi mengerikan. Kita mau, kita diperhatikan, diservis, dihargai, baru kita ada di sana. Celakalah engkau. Engkau mati selagi engkau hidup. Paulus berkata kepada Timotius, janda-janda kaya itu mati selagi hidup. Karena mereka hanya dipuaskan dan selalu terikat dengan kekayaannya. Itu kalimat Paulus keras tengah mati. Ya. Tetapi saya tidak bilang janda kaya pasti mati. Bukan itu. Tapi janda kaya yang memuaskan dirinya, yang hanya ribut dengan kekayaannya. Kalau duda gimana Pak? Ya samalah. Kalau bukan janda, bukan duda. Setali tiga uang. Kalau hidupmu hanya memuaskan diri, engkau mati selagi kau hidup. Camkan, pikirkan. Saya hanya khawatir ketika kita ke gereja, ketika kita beraktivitas, ketika kita melayani, sebetulnya tidak lebih dari tulang belulang. Kita mati selagi hidup. Karena tidak ada cinta kasih, tidak ada penyangkalan diri. Kalau engkau adalah engkau, aku, dan aku yang paling penting, engkau mati selagi hidup. Ya, aku sekarang tahu, aku bukan aku. Kalau aku melayani, tak dihargai, itu tak jadi masalah. Tapi apa yang harus kulakukan dalam hidupku, bagianku, harus kukerjakan. Yang lain boleh lari, boleh pergi, aku tetap di sini. Aku akan berkata, hidup itu sudah ada di hidupmu, pertahankanlah. Amin. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh. Kita berdoa secara pribadi, saudaraku. Coba lihat dirimu. Temukan langkahmu. Sudah hidupkah engkau di hidup ini? Atau malah kau melihat engkau mati? Karena engkau selalu kalah pada dosa itu. Berdoa katakan, Tuhan tolong aku. Supaya tidak terjebak di sini. Kuatkan aku. Hidupkan aku. Supaya kuasa kebangkitan itu nyata di hari-hariku. Sadarkan aku. Tak pernah cukup pengakuan untuk berkata engkau Tuhan. Tanpa buah di kehidupan. Hidup yang hidup adalah hidup yang berbuah. Pohon rindang tanpa buah pun kau perintahkan untuk ditebang, dibakar, tidak ada berguna. Betapa seriusnya keimanan kami. Tuhan tolong kami. Supaya tidak berhenti langkah kaki. Di tempat di mana setan meninabobokkan kami. Saudaraku, memang gelap hari-hari lampau kita. Jatuh bangun dalam dosa. Tapi pasca ia yang bangkit telah mengalahkan maut. Kabar baik bagimu. Ia hidup di hidupmu. Kalahkan dosa itu. Maka engkau akan tahu hidup yang berkuasa. Bapa dalam surga. Terima kasih. Tanda Yunus telah menggoncang Israel umat pilihanmu. Kebangkitan Kristus telah mengguncang sepanjang zaman. Dan kami umat pilihanmu bersyukur. Jika kami terbilang dalam bilanganmu. Karena itu Tuhan, tolonglah kami menemukan diri kami. Tolonglah kami menguji iman kami. Supaya kami boleh diberi bijaksana dan mengerti untuk mendapati hidupkah kami. Dan kalau kami melihat bau kematian itu ada pada diri kami, buat kami jadi harum oleh kehidupan dalam kebangkitan Paskah itu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun pimpin dalam cinta kasih-Mu. Jadikan kami laskar-Mu yang tangguh. Hidup di kematian. Mampukan kami menatap ujung kehidupan dalam tatapan kepastian. Karena kami tahu kematian hanyalah perpindahan. Kehidupan kekal, warisan yang akan menjadi kenyataan. Dan kami hidup kekal bersama dengan Engkau, Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang mati dan telah hidup kembali. Hidup selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri, saudaraku yang kekasih. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli.